Lakin bisyarat an yakuna ma hudzif mumatsilan lima alaihi qad utif. Ah, ini ya disebutkan ya syaratnya di sini ya. Lakin bisyarat, tetapi dengan syarat agar yang dibuang, yakni mudhaf yang dibuang, menyerupai dengan apa yang dia diathafkan kepadanya. Ya, ini sudah berarti. Irobnya juga jelas kan? Lakin bisyarti an yakuna ma hudzif mumatsilan li rabbih fi rabb. Lakin bisyarti an yakuna ma hudzif mumatsilan lima alaihi qad udhif. Lakin harf istidrak bisyarti jar majrur muta'alliq mahdhuf hal min fa'il jarru wa huwa mudhaf an yakuna ma hudhif an harf nasbin wa masdarin mustaqbalin yakuna fi'lul mudhari'un mansubun bi an wa huwa mutasarrif min kana naqisah tarfa'ul isma wa tansibul khabar mansubun wa'ad nasbi al-fathah al-dhahra akhihi ma ism mausul mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in ismu yakun hudhif fi'lun mughayra sighah fi'lun mad mughayra sighah mabniyun ala fathi wa sukkina li ajli al-waqf adu lidarurah wa nabul fa'il dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila ma wal jumlah sila mausul la mahalla laha min al-i'rab mumathilan bima alayhi qad udif mumathilan khabar yakun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhirih lima jarun wa majrun muta'alliq bi mumathilan alayhi qad udif alayhi متعلق عليه جر ومجرور متعلق بأضيف الآتي قد حرف تحقيق أضيف فعل المد وغير صيغة مبني على الفتح وسكن للضرورة ونائب الفاعل ضمير المستتر فيه جوازا تقديره هو di sini ada hal yang perlu kita ketahui tentang i'rabnya بشرطي lakin بشرطي ya lihat bisyarti jarun wa majrur qala al mu'ribun innahu muta'alliq bi mahdhuf hal sebagian peng i'rab mengatakan dalam i'rabnya bisyarti yaitu bahwasanya dia jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf hal muta'alliq dengan yang mahdhuf hal dari apa imma min fa'il jarru bisa dia jatuh sebagai hal dari fa'il yang ada pada jarru ya fil bait sabiq pada bait yang mendahulunya rubbama jarru terkadang mereka mengejarkan dalam keadaan ya mempersyaratkan gitu kan wa imma min maf'ulih atau bisa jadi dia hal dari maf'ulnya jarru yaitu apa hal dari alladhi mereka mengejarkan alladhi mudhaf ya dengan syarat ya wa indi dan di sisiku annahu la yamtani an yakuna muta'alliqan bi mahdhuf tidak terhalang untuk li syartin muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf khabar ya saya khabar li mubtada mahdhuf bagi mubtada mahdhuf takdirnya lakin dzalika yani dzalika al jar kainun bi syartin hanya saja jar tersebut terjadi dengan syarat nah itu jadi kadang memungkinkan satu terkib di Arab dengan beberapa sisi ataupun al-jarr wal-majrur di Arab dengan beberapa sisi yang penting maknanya tidak rusak ya kemudian setelahnya wa yuhzafu al-thani fa yabqa al-awwal kahalihi idha bihi yattasilu al-wa'u harfu adfin yuhzafu al-thani fi'lun mudari'un marfu'un لتجرده عن الناس بالجازم وعلامة رفعه ضم الظهر الآخره الثاني نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم مقدرة على الياء منام الذرية الثقل فحرف عطف يبقى الأول فعل مضارع مرفوع